adalah lebih umum daripada itu, baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang. Jadi doa lebih umum daripada istighatsah. Kemudian setelah itu penulis menjelaskan, doa ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah adalah doa yang kita mengerjakan sebuah ibadah dan berharap pahala di dalamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti seorang membaca Al-Quran, maka itu disebut dengan doa ibadah, karena dia di dalamnya meminta pahala dari membaca Al-Quran tersebut. Atau doa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini disebut juga dengan doa ibadah, karena berarti dia meminta pahala dari berzikirnya kepada Allah. Sedangkan doa yang kedua adalah doa mas'alah, doa meminta. Doa meminta, doa meminta sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang berdoa, atau meminta dijauhkan dari yang buruk bagi orang yang berdoa. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai halaman 224. Sekarang kita melanjutkan di paragraf yang kedua, halaman 224. Yaitu penulis mengatakan, فَتَبَيَّنَ بِهَذَا مِنْ قَوْلِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ دُعَاءَ الْعِبَادَةِ مُسْتَلْزِمٌ لِدُعَاءِ الْمَسْأَلَةِ. Maka jelas dari hal ini, dari penjelasan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, bahwa doa ibadah melazimkan doa masalah. Apabila seseorang berzikir kepada Allah, yang mana zikir adalah doa ibadah, maka pada saat yang bersamaan dia sebenarnya sedang meminta kepada Allah. Apabila orang membaca Al-Quran, maka itu sebenarnya adalah doa masalah. Maka jika dia membaca Al-Quran, maka sebenarnya dia sedang meminta kepada Allah pahala dari membaca Al-Quran tersebut. Inilah yang dimaksud dengan doa ibadah melazimkan doa masalah. Kama anna du'a al-mas'alati mutadhamminun li du'a al-ibadah. Sebagaimana doa permintaan mengandung doa ibadah. Artinya apabila orang berdoa, ya Allah berikanlah saya rizki, maka pada saat yang bersamaan itu adalah disebut dengan doa ibadah. Dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad qala ta'ala an khalilihi wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa Ya'qub وَكُلَّنْ جَعَلْنَا نَبِيًّا. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Rabbku, Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Maka ketika Ibrahim alaihissalam sesudah menjauhkan diri dari mereka, yaitu orang-orang musyrik, dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepada Ishaq dan Ya'qub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Ini dalil menunjukkan bahwasanya doa permintaan mengandung doa ibadah. Doa permintaan mengandung doa ibadah. Karena Nabi Ibrahim waktu itu berkata, wa ad'u rabbi, aku berdoa kepada Rabbku, asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Semoga dengan berdoa kepada Rabbku, aku tidak akan pernah merugi. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang berdoa permintaan kepada Allah, maka mengandung doa ibadah. Fasarat doa min anwa'il ibadah, maka akhirnya doa adalah termasuk dari macam-macam ibadah. Fa inna qawlahu wa ad'u rabbi asa'an lakuna bidu'a rabbi syaqiyya ka qawli Zakariya rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan ketika Allah tadi berfirman, dan aku akan berdoa kepada Rabb, kata Nabi Ibrahim, semoga aku tidak akan merugi dengan berdoa kepada Rabbku. Ini ayat, yaitu surat Maryam ayat 48. Ini seperti firman Allah dalam surat Maryam ayat 4, yaitu menceritakan tentang perkataan Nabi Zakaria, wahai Rabbku, sesungguhnya aku wahanal azmu minni. Sesungguhnya tulangku telah lemah, dan washta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau wahai Rabbku. Ini juga menunjukkan bahwa seorang yang berdoa dengan doa permintaan, berarti secara tidak langsung sudah mengandung doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, halaman 225. Wa qad amara Allah taala bihi fi mawadhi'a min kitabih. Fa qawlihi ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tam'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan berdoa, berdoa permintaan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Allah telah memerintahkan berdoa, berdoa permintaan di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 55 sampai 56. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tunduk dan sembunyi dan tersembunyi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang melampaui batas. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah perbaikannya, dan berdoalah kalian kepadanya, yaitu kepada Allah, dengan rasa takut dan rasa harap. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ayat ini surat Al-A'raf ayat 55 sampai 56 memberikan pelajaran kepada kita bahwa berdoa masalah, doa minta kepada Allah itu adalah perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Oleh sebab itulah kaum muslimin agar senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadha huwa du'aul mas'alah al-mutadhamminu lil ibadah. Inilah doa permintaan. Karena disebutnya di dalam ayat tadi disebutkan ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Wad'uhu khaufan wa tam'an. Dan berdoalah kalian kepadanya dalam keadaan rasa takut dan rasa harap. Maka doa permintaan mengandung doa ibadah. Fa inna ad-da'iya yarghabu ilal mad'u wa yakhda'u lahu wa yatadallal. Karena sesungguhnya orang yang sedang berdoa itu dia berharap kepada Allah yang dimintai, yang didoai, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, doa permintaan mengandung doa masalah. Doa permintaan mengandung doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati fillah afanillahu ayakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, kita lanjut. Wa dhabitu hadza anna kulla amrin syara'ahu Allah li ibadihi wa wa amarahum bihi fa fi'luhu lillah ibadah. Dan batasannya adalah bahwa setiap perintah atau setiap perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya dan Allah memerintahkan mereka untuk mengerjakan perkara tersebut, maka mengerjakannya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Mengerjakannya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Fa idza syurifa min tilkal ibadati syai'an li ghairillah fa huwa musyrik musadimun lima ba'atsallahu bihi rasulahu min qawlihi qul lillahi a'budu mukhlishan lahu dini. Maka jika dipalingkan dari ibadah tersebut sedikit pun kepada selain Allah, maka ia adalah musyrik. Musadimun lima ba'athallahu bihi rasulah. Musyrik bertentangan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala utus para rasul dengannya. Ya. Utus para rasul dengannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu cara berfikirnya. Ketika kita katakan tadi panjang lebar bahwa berdoa, doa itu ada dua, berdoa masalah, doa minta, dengan doa ibadah. Maka pada saat itu berarti kita mengatakan doa permintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya hanya kepada Allah. Begitu juga doa ibadah. Doa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika doa tersebut dipalingkan sedikit pun kepada selain Allah, maka dia berarti seorang yang melakukan kesyirikan, bertentangan dengan risalah yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 14, "Qulillaha a'bud mukhlishan lahu dini." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hanyalah yang aku ibadahi, mukhlishan lahu dini. Yang artinya secara murni hanya untuknya terhadap agama Islam. Ahibati fillah afanillahu iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Kemudian penulis mengatakan wa sayati li hadza mazidu bayanin insyaallah taala, dan akan datang untuk ini tambahan penjelasan insyaallah taala. Ahibati fillah afanillahu ayyakum. Kemudian penulis mengatakan qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi risalah as-saniyah fa idza kana ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam mimman untusiba ila al-islam min man maraqa minhu ma'a ibadatihi al-'azimah فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب. Yang artinya, dan jika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam ada yang keluar darinya, padahal dia beribadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia beribadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam dan sunnah pada zaman ini terkadang keluar juga dari Islam, disebabkan dengan beberapa sebab. Ahibati fillah afanillahu iyyakum, minha al-ghulu fi ba'dil masyayikh, termasuk dari sebab-sebab yang mengeluarkan dari Islam adalah terlalu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan sebagian guru, sebagian syekh. Balil ghulu fi Ali bin Abi Talib, bahkan terlalu berlebih-lebihan di dalam pengagungan terhadap Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Balil ghulu fil Masih, bahkan ghulu juga terhadap Nabi Isa alaihi salam. Fa kullu man ghala fi nabiyyin aw rajulin salih wa ja'ala fihi naw'an min al-ilahiyyah mithlu an yaqul ya sayyidi fulan unsurni aw aghithni aw urzuqni aw ana fi hasbik wa nahwa hadhihi al-aqwal fa kullu hadha syirkun wa dhalal yustatabu sahibuhu. Maka setiap yang terlalu berlebih-lebihan memuliakan seorang nabi atau orang saleh dan menjadikan di dalam diri mereka, dirinya, diri nabi tersebut atau diri orang saleh tersebut semacam dari ibadah, seperti ada yang mengatakan, wahai tuanku fulan tolonglah aku, wahai tuanku fulan tolonglah aku dalam kesempitan, tuanku fulan berikanlah rezeki kepadaku. Jadi ini termasuk dari sikap ghulu, meminta rezeki kepada makhluk apapun derajat makhluk tersebut, ya. Atau dia mengatakan, aku di dalam bersandar kepadamu, karena tidak berhak seorang hamba bersandar kecuali hanya kepada Allah, dan semisal dengan ucapan-ucapan ini. Maka ini seluruhnya adalah kesyirikan dan kesesatan. Dimintai taubat bagi pelakunya. Dimintai taubat bagi pelakunya. Fa'in taba fa'illa qutil. Kalau seandainya dia bertaubat, maka dibiarkan. Kalau tidak, maka dia dibunuh. Fa'inna Allah subhanahu wa ta'ala innama arsala rusul wa anzala al-kutub liyu'bada wahdahu la syarikalah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya telah mengutus para rasul, telah menurunkan kitab-kitab suci, dan telah saya ulangi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasul, telah menurunkan kitab-kitab suci agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Wala yud'a ma'ahu ilahun akhar, dan tidak didoai bersamaan dengan Allah Tuhan yang lain. Artinya tidak ada yang berhak kita berdoa kepadanya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina yad'una ma'allahi alihatan ukhra mithlal masih wal malaikah wal asnam lam yakun ya'taqiduna annaha takhluqul khalaiq aw tunzilul matar aw tumbitun nabat wa innama kana ya'budunahum aw ya'buduna quburahum aw ya'buduna suwarahum yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Artinya, dan mereka yang berdoa kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, seperti berdoa kepada Yesus, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada berhala, patung, mereka tidak meyakini bahwa Tuhan-Tuhan tersebut mencipta makhluk-makhluk atau menurunkan hujan ataupun menumbuhkan tumbuhan. Akan tetapi mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhan tersebut atau beribadah kepada kuburan-kuburan tersebut, atau beribadah kepada berhala-berhala tersebut, mereka mengucapkan, kami tidak beribadah kepada mereka, kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat-dekatnya. Jadi mereka itu bukan meyakini Allah Maha selain Allah ada yang mencipta. Tidak, mereka tidak meyakini itu. Bukan juga mereka meyakini selain Allah ada yang memberi rezeki. Tidak. Mereka hanya menjadikan selain Allah sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Dan mereka mengucapkan bahwa mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kami menyembah kepada orang-orang saleh ini, berdoa kepada orang-orang saleh ini karena orang-orang saleh inilah yang memberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 18. Fa ba'atsallahu subhanahu rusulahu tanha an yud'a ahadun min duni la du'a ibadah wala du'a istighatsah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya, melarang untuk seorang pun berdoa kepada selain Allah. Tidak baik itu doa ibadah atau doa istighatsah. Baik itu doa ibadah atau doa istighatsah, doa permintaan. Kemudian waqala aidan man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yatawakkalu alaihim wa yad'uhum wa yas'aluhum kafara ijma'an. Kemudian juga penulis mengatakan siapa saja menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala perantara-perantara, ia bersandar kepada perantara tersebut, ia berdoa kepada perantara tersebut, ia meminta sesuatu kepada perantara tersebut, maka orang seperti ini adalah kufur secara ijma'. Siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala perantara, maka dia kufur secara ijma'. Iya, kalau seandainya perantaranya untuk dimintai, didoai, dan seterusnya. Apa kemudian penulis mengatakan naqalahu anhu sahibul furu' wa sahibul insaf wa sahibul iqna wa ghairuhum. Wa dzakarahu Syekhul Islam wa naqaltuhu anhu fi ar-radd 'ala al-Jirjis fi mas'alatil wasa'it. Dinukilkan darinya oleh penulis kitab Al-Furu', penulis kitab Al-Insab, penulis kitab Al-Iqna' dan selain mereka. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan aku menukilkan juga dari Syekhul Islam Taimiyah tentang bantahan atas Ibnu Jirjis dalam permasalahan perantara-perantara. وقال ابن القيم رحمه الله ومن أنواعه يعني الشرك طلب الحوائج من الموتى. Yang artinya dan termasuk dari kesyirikan adalah meminta hajat-hajat, keperluan-keperluan dari orang yang sudah meninggal. والاستغاثة بهم والتوجه إليهم, dan meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang-orang yang sudah meninggal tersebut dan menghadap kepada mereka. Artinya termasuk kesyirikan adalah seseorang meminta kepada orang yang sudah mati, berdoa kepada orang yang sudah mati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahada aslu syirkil alam, dan inilah kesyirikan yang dilakukan oleh alam semesta. Pokok kesyirikan yang dilakukan oleh alam semesta adalah seperti itu. Minta berdoa kepada orang yang sudah mati. Minta berdoa kepada orang yang sudah mati. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Fa innal mayyita qad inqata'a 'amaluhu, karena yang namanya orang yang sudah meninggal itu sudah terputus amalnya. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran, dan dia tidak memiliki untuk dirinya sendiri manfaat atau tidak mampu menahan mudarat untuk dirinya sendiri. Fadlan 'amman istaghatha bihi, apalagi untuk memberikan pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang yang meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Au sa'alahu an yashfa'a lahu ila Allah, atau memohon kepadanya agar memberikan syafaat untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha min jahlihi bi syafi' wal mashfu' indahu. Dan ini termasuk kebodohan dari atau tentang orang yang memberi syafaat dan orang yang diberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk penyimpangan di dalam hal tersebut adalah orang tidak faham tentang syafaat. Dikira syafaat itu adalah dia menjadikan diri antara dia dengan Allah perantara. Lalu dia minta kepada orang yang di perantara ini agar yang di perantara ini menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian pemberian syafaat, dan tidak demikian yang diberikan syafaat. Pemberian syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk orang yang memberikan syafaat agar memberikan syafaat. Kemudian setelah itu orang yang diizinkan ini minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah si fulan ampunan. Maka yang di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Agarkan yang di sini, asalkan yang di sini adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah proses syafaat. Jadi syafaat itu dari Allah kepada orang yang ingin memberi syafaat, ketika sudah diizinkan oleh Allah, maka pada saat itu dia baru bisa meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru bisa meminta ampunan kebaikan untuk orang yang diberikan syafaat. Lalu setelah itu baru diberikan kepada seseorang. Itu pun orangnya sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apa pokok kesyirikan yang terjadi di alam semesta, jawabannya adalah pokok kesyirikan yang terjadi di alam semesta meminta hajat keperluan kepada orang yang sudah mati. Wa qala al-hafidh Muhammad ibn Abdul Hadi. Al-Hafidh Muhammad ibn Abdul Hadi rahimahullah berkata fi raddihi ala subki fi qawlihi innal mubalaghata fi ta'zimi ay rasul sallallahu alaihi wasallam wajibah. Berkata Al-Hafidh Muhammad bin Al-Abdul Hadi di dalam bantahannya terhadap As-Subki yang mengatakan sesungguhnya berlebih-lebihan di dalam mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Nah, ini dibantah oleh Al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi. In urida bihi al-mubalaghah bihasbi ma yarahu kullu ahl ta'ziman hatta al-hajj ila qabrih was-sujud lahu wat-tawaf bihi wa i'tiqadu annahu ya'lamu al-ghaib wa annahu yu'ti wa yamna' wa yamliku liman istaghatha bihi min dunillahi ad-dharra wan-naf'a wa annahu yaqdi hawaij as-salihin sa'ilin wa yafruja qurubatil makrubin wa annahu yashfa'u fi man yasha wa yadkhul jannata man yasha fa da'wa al mubalagha fi hadha at ta'zim mubalaghatan fi syirk wa insilakhun an jum min jumlatid din. Baik, Kata Al-Hafidh Muhammad Ibn Abdul Hadi ketika menyanggah pendapat As-Subki yang mengatakan bahwa berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasulullah SAW adalah termasuk yang wajib. Maka penulis mengatakan jika yang dimaksud berlebih-lebihan sesuai dengan apa yang dilihat setiap orang sebagai pengagungan, ya. Jadi setiap orang menganggap inilah pengagungan, ini pengagungan, tidak ada batasannya. Seperti misalkan orang berhaji ke kuburan Nabi Muhammad SAW, sujud untuk kuburan Rasul SAW, tawaf untuk kuburan Rasul SAW, seperti meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW mengetahui akan hal gaib, kemudian meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW bisa memberi, bisa menahan, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki manfaat dan juga mudarat bagi siapa yang beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga berhajat mampu mengabulkan hajat orang-orang yang meminta, dan juga meyakini bahwa bisa mengangkat kesulitan-kesulitan orang-orang yang sulit, dan juga bisa memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendakinya, dan bisa memasukkan ke dalam surga kepada siapa yang dikehendakinya, maka semua sangkaan dan keyakinan tersebut adalah terlalu berlebih-lebihan di dalam pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah terlalu berlebih-lebihan dalam pengagungan dan masuk ke dalam kesyirikan dan mengeluarkan dari agama. Jadi kalau ada yang mengatakan kita wajib mengagungkan Nabi Muhammad SAW, iya wajib mengagungkan, akan tetapi terlalu berlebih-lebihan sehingga pengagungannya sesuai dengan hawa nafsu yang mengagungkannya. Setiap orang berhak untuk mengagungkannya sesuai dengan hawa nafsunya. Maka ini tidak benar, karena nanti orang-orang akan menganggap bahwasanya setiap pengagungan itu boleh kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ada hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh dilanggar. Ya, meskipun atas nama pengagungan Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah merupakan kesyirikan, menyamakan selain Allah, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillahu iyakum. Selanjutnya, wa fil fatawa al-bazzaziyah min kutubil hanafiyah, qala ulama'una, man qala arwahul masyaikhi hadiratun ta'lamu yakfur. Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Bazzaziyah dari kitab-kitab mazhab Hanafi berkata para ulama kita, yaitu para ulama yang mazhab Hanafi, siapa yang mengucapkan bahwa arwah-arwah atau ruh-ruh para syekh ini bisa hadir, maka bisa hadir dan mengetahui, maka ini adalah sebuah kekufuran. Ini kalau seandainya ada orang meninggal, orang saleh misalkan meninggal, maka dianggap ruhnya bisa hadir, bisa mengetahui, maka ini adalah kekufuran. Baik, selanjutnya qala Syekh Sun'ullah Al-Hanafi rahimahullah fi kitabih Ar-Radd bir-Radd 'ala man idda'a anna lil awliya'i tasarrufatin fil hayah wa ba'da al-mamah ala sabil karaha. Al-Syeikh Sun'ullah yang bermadzhab Hanafi di dalam kitabnya tentang membantah siapa yang beranggapan bahwa para wali-wali memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan dan kematian. Memiliki kekuatan untuk mengatur dalam kehidupan dan setelah kematiannya sesuai dengan karamahnya. Hadza wa innahu qad dhahara al-an fima bainal muslimin jama'at yad'una an auli lil auliya tasarrufatin bi hayatihim wa ba'da mamatihim. Maka telah nampak di zaman sekarang di tengah-tengah kaum muslimin kelompok-kelompok yang mengaku bahwa para wali memiliki pengaturan dalam kehidupan mereka dan setelah kehidupan mereka. Memiliki pengaturan dalam kehidupan mereka dan setelah kehidupan mereka. Wa yustaghathu bihim fi syada'id, dan dimintai pertolongan kepada wali-wali yang sudah meninggal tersebut dalam keadaan sulit. Wal baliyat, dan dalam keadaan penuh dengan musibah. Wabi humamihim takshiful muhimman, dan dengan tekad-tekad mereka akhirnya hilang yang merupakan perkara-perkara yang menyibukkan hati. Fayatuna kuburahum wa yunadunahum fi qada'il hajat, maka akhirnya mereka pergi ke kuburan-kuburan orang-orang saleh tersebut, bermunajat kepada orang kuburan orang saleh tersebut di dalam qada al hajat, di dalam pengadaan hajat keperluan. Mustadillin anna dzalika minhum karamat, mereka menganggap bahwa itu adalah karamah. Wa qalu minhum abdal wa nuqaba wa autad wa nujaba wa sab'una wa sab'ah wa arba'una wa arba'ah, dan mereka mengucapkan di antara para wali-wali tersebut ada yang abdal, ada yang nuqaba, ada yang autad, ada yang nujaba, ada yang 77, ada yang 44. Wal qutb huwal ghausul linnas, dan yang namanya qutb itu adalah pertolongan, pertolongan untuk dalam keadaan yang sempit untuk manusia. Wa alaihil madar bilal tibas, dan padanya seputar seputar al madar, yaitu dan atasnya berporos tanpa ada percampuran. Wa jawwazu lahum adzbahi wan nuzur, dan mereka membolehkan untuk manusia sembelihan-sembelihan dan nazar-nazar. Wa athbatu lahum fihim al-ujur, dan menetapkan bagi mereka di dalam hal tersebut, kedua hal tersebut, pahala-pahala. Qala wa hadza kalamun fihi tafrit wa ifrat, maka berkata mereka, ini adalah perkataan yang di dalamnya terdapat sikap terlalu berlebih-lebihan, sikap terlalu mengurangi. Bal fihil halak al-abadi wal azab as-sarmadi, bahkan di dalamnya terdapat kehancuran yang abadi dan siksa yang terus-menerus. Lima fihi min rawaih syirk al-wahaqqa, karena di dalamnya terdapat bau-bau kesyirikan yang sangat detil. Wa musadabatul kitabil aziz al-musaddaq, wa mukhalafatu li aqaidil a'immah, musadimatul kitabil aziz al-musaddaq, dan ini bertentangan dengan Al-Quran yang agung yang dibenarkan, dan menyelisihi akidah para imam. Wa majtama'at alaihi al-ummah, dan apa yang disepakati oleh umat Islam. Wa fit tanzil, dan di dalam at-tanzil disebutkan wa man yushaqiq ar-rasul ba'da ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya, dan disebutkan di dalam Al-Qur'an, siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas untuknya petunjuk dan mengikuti selain jalan Nabi, selain jalannya orang-orang beriman, maka kami akan berpaling darinya sebagaimana ia berpaling, dan kami akan nyalakan neraka jahanam, dan ia adalah tempat yang paling terburuk, tempat kembali yang paling terburuk. Jadi dalam paragraf ini beliau ingin membantah orang-orang yang mengatakan bahwa para wali-wali memiliki kekuasaan untuk mengatur alam semesta dalam kehidupan mereka atau setelah meninggal mereka, dan itu mereka anggap sebagai karamah. Itu mereka anggap sebagai karamah. Dan keyakinan yang seperti ini, bahwa para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kekuasaan untuk mengatur di dalam kehidupan mereka atau setelah meninggal mereka, ini mereka sebut dengan beberapa berbagai macam sebutan. Abdal, Nuqaba, Autad, Nujaba, 77, 44, dan seterusnya. Ya. Maka pada saat itu mereka akhirnya memperbolehkan untuk menyembelih karena kuburan orang saleh tersebut, untuk bernazar kepada kuburan orang saleh tersebut, dan mereka menyediakan pahala-pahalanya. Maka ini perkataan di dalamnya terlalu berlebihan, terlalu meremehkan. Bahkan di dalamnya terdapat kehancuran yang abadi, siksa yang terus-menerus. Kenapa? Karena di dalam keyakinan ini terdapat bau-bau kesyirikan yang benar-benar ada dan bertentangan dengan Al-Quran yang mulia dan menyelisihi akidahnya para imam dan juga yang disepakati oleh umat Islam. Nah, kemudian penulis mengatakan, ثم قال فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى أإله مع الله. Adapun ucapan mereka bahwa para wali-wali mempunyai hak pengaturan di dalam kehidupan mereka atau setelah kehidupan mereka, maka dijawab akan keyakinan ini bahwa Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 61, A'ilahun ma'allah. Apakah ada ilah bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Alalahul khalq wal amru. Dan juga disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ketahuilah bahwa makhluk penciptaan dan juga pengaturan adalah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga surat Ali Imran ayat 189. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Wa nahbiha minal ayat ad-dala ala annahu al-mutafarridu bil khalq wat tadbir wat tasarruf wat taqdir wala syai'a bighairihi fi syai'in ma ma biwajhin minal wujuh. Maka dan semisalnya dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa yang Allah lah yang satu-satunya yang mencipta, mengatur, mengatur, mencipta, berkuasa, dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang dimiliki oleh makhluk-makhluknya sedikit pun. Kullu tahta mulkihi, maka seluruhnya di bawah kekuasaan Allah. Wa qahrihi, dan di bawah kuasa Allah. Tasarrufan wa mulkan, baik itu dalam hal pengaturan ataupun kepemilikan. Wa ihya'an, dan kehidupan. Wa imatatan, dan kematian. Wa khalqan, dan penciptaan. Baik, itu dulu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa keyakinan sebagian orang bahwa wali-wali Allah bisa memiliki kekuasaan untuk mengatur alam semesta baik ketika hidup atau ketika mati, setelah mati, maka ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, meskipun itu dinamakan sebagian orang sebagai karamah. Wallahu'alam, saya kembalikan acara kepada Akhi Ari untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan Allah mudahkan kita untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagi Anda yang bertanya, silakan di 021 8236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa ini, di mana? Saya dengan Ibu Titi di Bandung. Silakan Ibu, pertanyaannya. Kemarin itu ada acara akikahan. Nah, saya kan baru pertama kali ikut acara itu. Terus ada ayat-ayat dari janji. Itu maksudnya apa ya? Apakah termasuk syirik atau enggak? Itu aja. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Apa tadi pertanyaannya? Ada acara akikahan, kemudian ada ayat-ayat berjanji ketika kita dibacakan itu, apakah itu termasuk hal-hal yang ada syariatnya atau termasuk perbuatan kesyirikan Ustaz ya? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'du. Ahibati fillah afanillah wa iyakum. Pada pertanyaan tadi disebutkan tentang qasidah al-barjanzi. Maka qasidah ini adalah di dalam memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kasidah ini dibaca dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sana ada keutamaan-keutamaan tertentu. Keutamaan-keutamaan tertentu. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya adalah bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jika salawat tersebut dibuat dan belum ada dasarnya dari ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lafaznya, maka lebih utama kita membaca yang diajarkan dari salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis yang sahih, seperti salawat yang kita pakai ketika salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Nah, ini adalah salawat yang paling terbaik, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat bagaimana bisa bersalawat, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diam, menunjukkan bahwasanya beliau belum dapat wahyu. Kemudian setelah dapat wahyu, baru beliau mengucapkan qulu, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai selesai. Jadi salawat yang paling utama adalah salawat Ibrahimiyah yang hadisnya sahih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan dan mengajarkan salawat tersebut. Adapun membaca salawat-salawat, kasidah-kasidah yang di dalamnya terdapat pujian Rasulullah SAW, asal hukumnya mubah. Tetapi jika dia dibatasi dengan sebuah pembatasan seperti waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, tata cara, dan juga sebab, maka pada saat itu harus ada dalilnya. Jika tidak ada dalilnya, maka perbuatan tersebut mengada-ngada. Seperti misalkan dalam pertanyaan tadi, ketika ada akikahan, kemudian sebenarnya proses akikahan adalah, ataupun tasmiahan, tasmiahan dulu itu memberikan nama kepada bayi yang terlahir. Prosesnya sangat mudah, memberikan nama. Samaituka atau asmaituka, bima samakallah, aku memberi nama engkau dengan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beri nama, yaitu fulan bin fulan atau fulana binti fulan. Selesai urusan sebenarnya. Ya. Nah, kemudian baru nanti melaksanakan kesunahan-kesunahan yang lain seperti tahni, memasukkan kunyahan kurma ke dalam mulut sang bayi, kemudian menggundur rambut, ya, kemudian setelah itu menimbang rambut tersebut dan bersedekah dengan seharga perak, kemudian setelah itu mengkhitannya, memberi namanya. Nah, ini kesunahan-kesunahan. Nah, adapun membaca kasidah-kasidah yang dibuat jauh setelah Rasulullah SAW meninggal, maka belum ada dalilnya. Kemudian ditambah lagi dengan ketika membacanya dianggap mendatangkan keutamaan. Nah, ketika dianggap mendatangkan keutamaan, ini memerlukan dalil. Dan tidak ada dalil secara khusus bahwa membaca kasidah tertentu akan mendatangkan keutamaan, terutama membacanya saat akikahan ataupun tasmiyahan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sabinah di Cibinong ya ini? Naam, Ustaz. Iya, di langsung pertanyaannya Ibu. Silakan. Naam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa jika menghadapi kesukaran membaca la ilaha illallahu azimul alim dan seterusnya. Nah, saya ingin mengamalkan hadis tersebut. Bagaimana caranya? Mohon nasihat tetap dari kaum lokairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, barakallahu fikum, silakan. Mau mengamalkan hadis la ilaha illallah? Iya, mau mengamalkan ucapan itu, Ustaz. Apakah bagaimana diamalkan, hanya diucapkan saja atau seperti apa? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal karbi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan saat dalam keadaan sulit, dalam keadaan sulit, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Maka bacaan ini dibaca saat dalam keadaan seorang mendapatkan kesulitan, entah penyakit, entah musibah, musibah kematian, kebakaran, banjir, tsunami, atau apapun dari keadaan-keadaan yang sulit, maka dia membaca ini. Lalu membacanya kapan waktunya? Maka membacanya kapan saja. Kemudian di mana? Di mana saja. Kemudian di mana, kemudian berapa jumlahnya, tidak terbatas. Kemudian jenis bacaannya apa? Yaitu tadi yang dibaca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Kemudian tata caranya tidak ada ketentuan tertentu. Kemudian sebabnya karena ada musibah. Nah, saat ada musibah bacalah ini. Jadi tempatnya tidak tertentu, waktunya tidak tertentu, jumlah bilangannya tidak tertentu, tata caranya tidak tertentu, sebabnya karena ada kesulitan, musibah, kemudian bagaimananya dengan cara membaca hal ini. Wallahu a'lam. Taib sadbarakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya di Cibinong dan kita semuanya yang mendengarkan dan menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk menghubungi kami via telepon di 021 823 6543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Nah, hamba Allah di Tenggarong, Kalimantan. Silakan Bapak pertanyaannya. Mau nanya Ustaz, apa hukum asalnya menghadiri pernikahan orang Nasrani? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup? Cukup. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi aman walah amma ba'd. Ahibati fillah afanillah wa iyakum, hukum menghadiri resepsi pernikahan orang kafir. Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan untuk menghadiri pernikahan orang kafir. Ya, tidak diperbolehkan untuk menghadiri pernikahan orang kafir. Kenapa? Karena di dalam pernikahan tersebut terdapat ritual-ritual yang di dalamnya terdapat peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalamnya terdapat peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada selain Allah. Maka tidak diperbolehkan untuk menghadiri, seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menghadiri peribadatan-peribadatan yang di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin." Janganlah engkau duduk setelah pemberian peringatan bersama orang-orang yang zalim. Dan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Kemudian juga kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengingkari kemungkaran yang ada di hadapan kita. Jika sanggup dengan tangan, kita lakukan. Jika tidak sanggup dengan lisan, jika tidak sanggup dengan hati. Hadis riwayat Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Ilam yastati' fa bi lisanih. Kalau ia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Ilam yastati' fa bi qalbih. Wa dzalika adhaful iman. Dan jika dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Maka pada saat itu ketika terjadi resepsi pernikahan, di dalamnya terdapat kemungkaran, bahkan kemungkaran yang paling besar, yaitu berdoa kepada selain Allah. meyakini ada Tuhan selain Allah, maka tidak diperbolehkan untuk hadir kecuali seorang yang ingin mendakwahi orang kafir. Maka pada saat itu dia bisa hadir dalam rangka mendakwahinya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, mohon bertanya. Saya berencana untuk membuka usaha warung makan. Saya khawatir terjadi ikhtilat. Apakah saya harus memisah tempat duduk antara laki-laki dan perempuan? Takut malah ini menjadi wasilah bagi saya untuk terjadinya ikhtilat. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, membuka warung makan asal hukumnya mubah. Dan ketika seorang yang memiliki warung makan atau restoran atau rumah makan, maka pada saat itu dia berusaha semaksimal mungkin bahwa ada tempat khusus. Laki-laki ada tempatnya, yang berkeluarga ada tempatnya. Berkeluarga di sini maksudnya adalah para perempuan dan ataupun family, yaitu suami dan keluarga perempuannya. Maka pada saat itu jika dipisah itu lebih utama. Dan seseorang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan dimudahkan, diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan dan diberikan jalan keluar. Jika dia bertakwa saat membuat rumah makan atau warung makan dengan cara ada pemisahan antara duduk laki-laki yang sendirian, yang makan sendirian, dengan duduk yang berkeluarga, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tadi saya ingin menambahkan tentang hukum ikutnya seorang muslim di dalam perkumpulan-perkumpulan orang-orang kafir ataupun acara-acara orang-orang kafir. Yang pertama adalah tidak halal bagi seorang muslim untuk ikut serta di dalam acara-acara keagamaan orang-orang kafir. Tidak diperbolehkan juga untuk mengucapkan selamat dalam acara-acara keagamaan orang-orang kafir. Ini yang pertama. Kemudian terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang hukum menghadiri acara-acara orang kafir dalam kesempatan-kesempatan acara-acara pribadi seperti pernikahan ataupun seperti sembuh dari penyakit ataupun seperti orang yang baru pulang dari safar. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diperbolehkan dengan syarat apabila terjadi maslahat kebaikan untuk syariat, seperti menarik hati agar masuk Islam, mendakwahi kepada agama Islam, ya. Ini asal hukumnya jika demikian maka diperbolehkan. Tetapi jika tidak, maka tetap dia tidak bisa menghadiri acara-acara tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu menghadiri acara-acara yang khusus bagi orang kafir. Maka tidak halal bagi seorang muslim untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, ya, baik itu dalam pakaian ataupun mengambil makanan tertentu atau keadaan khusus, ya, seperti diantaranya menyalakan lilin atau tawaf dengan lilin-lilin tersebut, maka ini tidak diperbolehkan. Yang keempat, tidak diperbolehkan seorang muslim untuk hadir dalam acara-acara perkumpulan orang kafir dan orang muslim. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat penyebaran agama dan juga penyebaran ajaran-ajaran yang batil. Nah, ini beberapa poin yang berkaitan dengan hal tersebut. Sama seperti yang sudah saya jawab tadi, bahwa tidak diperbolehkan seorang muslim untuk menghadiri pernikahan atau resepsi pernikahan orang kafir, dikarenakan di dalamnya terdapat proses-proses ibadah kepada selain Allah. Dan seorang muslim tidak boleh menghadiri proses ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Tetapi jika ada maslahat mendakwahi ataupun ingin menarik hati orang yang masuk dalam agama Islam, maka pada saat itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Tapi Ustaz Barakallahu Fikum, nampaknya waktu juga yang membatasi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan lagi untuk memperpanjang sesi tanya-jawab. Sebelum kami akhiri, mohon ikhtitam dari Ustaz. Fadhil Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'ad. Sebuah keyakinan yang harus menancap dalam diri seorang muslim adalah bahwa tidak ada yang maha kuasa, tidak ada yang maha pencipta, maha pengatur, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk, bagaimanapun solehnya dia, bagaimanapun tingginya kedudukannya di sisi Allah, tetaplah makhluk, tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillah lillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Rabb yang maha kuasa, maha mengatur, maha pencipta atas alam semesta. Dan jika kita meyakini bahwa hanya Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, maka pada saat itu wajib bagi kita untuk berdoa hanya kepada Allah. Beristighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah. Beristianah, minta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.